السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء بندنساري Kota Balikpapan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang As-Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana kita telah sampai kepada pembahasan tentang peristiwa Al-Isra'u wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang besar dan keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk melakukan sebuah perjalanan yang mulia dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, kiblat yang pertama kaum muslimin setelah berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah, kemudian melakukan mi'raj, perjalanan dari bumi menuju ke langit demi langit. Dan setiap kali beliau memasuki langit, maka beliau bertemu dengan para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam, sampai kemudian beliau menaiki langit yang ketujuh. Lalu kemudian beliau diizinkan bersama Jibril alaihissalam untuk memasuki langit yang ketujuh tersebut. Maka beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Al-Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh itu. Dan Al-Baitul Ma'mur sebagaimana yang telah kita terangkan, ada 70 ribu malaikat yang setiap hari mendatangi Al-Baitul Ma'mur. Dan di hari berikutnya datang lagi 70 ribu malaikat yang berbeda setiap hari, menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikatullah, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian beliau pun dibawa ke As-Sidratul Muntaha dan beliau menyaksikan As-Sidratul Muntaha, As-Sidrah yang dari kata sidr, pohon, pohon bidara, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daun-daunnya itu seperti telinga-telinga gajah dan buahnya an-nabq itu seperti qilalu hajar, yakni besar sekali. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falamma ghashiyaha min amri Allah ma ghashiya taghayyarat." Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati kondisi di Sidratul Muntaha, maka terlihat bahwa Sidratul Muntaha ini mengalami perubahan, terlihat semakin indah. Sesuatu yang tidak bisa seseorang menyifatinya dan menggambarkan tentang keindahan yang ada di Sidratul Muntaha. Kata Nabi, "Fama ahadun min khalqillahi yastati'u ayyan'ataha min husniha." Tidak seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjelaskan tentang sifat dari Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. Sulit dibahasakan dan dilukiskan dengan kata-kata. Saking indahnya. Fa auha Allahu ilayya ma auha, maka dalam kondisi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu-wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah azza wa jalla mewajibkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 kali salat dalam sehari semalam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, dan pada saat beliau turun maka beliau pun bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Turunnya Nabi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas langit, di atas seluruh para hambanya. Dan itu adalah merupakan kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat dari hamba, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki langit demi langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dan terjadilah dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla menyampaikan wahyu-wahyunya kepada Rasul tanpa melalui perantaraan Jibril, tidak seperti hukum-hukum syariat yang lainnya. Maka ini termasuk di antara dalil yang menetapkan tentang kemahatinggian Allah, uluwullah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu maha tinggi di atas seluruh hambanya. Allah itu di atas langit. Yang anehnya, banyak dari mereka yang merayakan Al-Isra wal Mi'raj, mereka menjelaskan tentang peristiwa ini, namun mereka tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh hambanya. Ini aneh. Padahal mereka sendiri yang menceritakan, mereka meyakini kebenarannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang mulia itu, yang agung itu, hingga beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkari bahwa Allah azza wa jalla berada di atas seluruh hambanya, di atas langit. Ketika ditanya di mana Allah, jawabannya di mana-mana. Ketika ditanya di mana Allah, ada lagi yang mengatakan Allah itu enggak bisa ditunjuk di arah tertentu. Sehingga tidak boleh dikatakan Allah itu di atas, karena itu menunjukkan sebuah arah. Ini jawaban-jawaban yang nyeleneh, yang menyelisihi dalil-dalil yang begitu jelas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla di atas arasy, dan arasy adalah makhluk yang tertinggi. Arasy adalah saqful jannah, atapnya surga. Arasy adalah makhluk yang terbesar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasy dan di atas seluruh hamba-Nya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Allah Musa, maka Musa pun bertanya, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu kepada umatmu? Maka Nabi menjawab, 50 kali salat. Kata Musa, irji ila Rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, fas'alhu takhfif, minta keringanan, minta dispensasi, minta pengurangan. Fa inna ummataka la yutiquna dhalik, karena sesungguhnya umatmu mereka tidak akan mampu menegakkan itu. 50 kali sholat. Tum bisa bayangkan kalau seandainya ini diterapkan kepada umat ini. 24 jam. 50 kali sholat. Belum lagi ada dipotong waktu tidur. Katanya tidur sehat itu 8 jam. Iya. Berarti kalau 24 kurangi 8 jadi berapa? 16 jam sholat 50 kali. Kalau dibagi itu berarti berapa kali? Berapa jarak antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya? Ya, seorang pedagang baru mau merapikan dagangannya, sholat lagi, wajib sholat. Ya, belum rapi nih, selesai sholat, akhirnya yang ingin melakukan transaksi jual beli gak rampung-rampung kecuali setelah mengerjakan beberapa sholat. Berat. Makanya Nabi Allah Musa AS mengatakan umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Fa inni qad balawtu bani Israel wa khabartuhum, aku sudah berpengalaman menghadapi bani Israel. Jadi beliau menjelaskan ini, kenapa umat Nabi SAW tidak mampu, karena beliau telah punya pengalaman dengan Bani Israel. Berat. Aku hidup bersama mereka, aku mengetahui kondisi mereka, dan itu berat. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah, meminta keringanan, maka diringankan menjadi 40, menjadi 30, menjadi 10, menjadi 5. Dan setiap kali Allah Azza wa Jalla mengurangi kewajiban sholat, dan setiap kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Musa, dan Musa Alaihi Wasallam tetap mengatakan kembali, minta keringanan, karena umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Sampai ditetapkannya 5 sholat. Dan ketika telah ditetapkan 5 kali sholat sehari semalam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa tetap mengucapkan kalimat ini, umatku tidak akan mampu melakukan hal itu. Minta keringanan lagi, padahal sudah ditetapkan 5 kali sholat sehari semalam. Namun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa malu. Beliau malu. Kata beliau, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Sungguh aku sudah berkali-kali kembali kepada Rabbku sampai aku malu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan lagi setelah 5 kali salat. Mau minta berapa lagi? 1 kali. 5 kali salat. Itu pun Nabi Musa AS mengatakan umatmu tidak mampu melakukan itu. Subhanallah. Realitanya kita melihat banyak dari kaum muslimin Mereka menelantarkan kewajiban sholat lima waktu. Ada yang hanya mengerjakan dua kali sholat. Ada yang sekali sholat, itu pun kalau sempat. Ada yang bahkan tidak mengerjakan sholat setiap hari. Sholatnya sekali sepekan. Kalau hari Jumat. Allahumma musta'an. Namun setelah ditetapkannya sholat lima waktu ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa laylah. Wahai Muhammad, ini adalah lima salat dalam sehari semalam. Li kulli salatin ashrun fadhalika khamsuna salatan. Untuk setiap salat itu dinilai 10 kali salat. Jadi seorang muslim mengerjakan satu salat itu dinilai 10 kali salat. Sehingga dari 10 kali salat itu untuk satu salat mendapatkan 10 kebaikan, 10 kebaikan dilipat gandakan. Sehingga seorang muslim ketika dia menegakkan 5 kali salat sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala menilainya 50 kali salat. Untuk satu salat itu dinilai 10 kali salat. Walhasil ini peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan hadis-hadis tentang peristiwa perjalanan Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan secara mutawatir, tidak bisa diingkari. Bahkan secara nas disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Jadi ini merupakan hal yang tidak bisa diingkari. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia mengingkari perkara yang diketahui secara pasti di dalam agama, yang dapat menyebabkan seorang terjatuh dalam kekafiran. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, apakah beliau melakukan perjalanan ini dengan jasad dan ruh, dengan jasmani dan rohani beliau, atau beliau melakukan perjalanan ini dengan rohani semata, ruhnya yang melakukan perjalanan bukan jasadnya. Ini berselisih para ulama. Namun tidak satu pun dari kalangan para ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ini secara mimpi. Bedakan antara pendapat yang mengatakan bahwa Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan ruh, ruhnya yang melakukan perjalanan, dengan orang yang mengatakan bahwa perjalanan ini dilakukan oleh Nabi dengan cara mimpi. Ya, itu enggak ada. Tidak ada satupun dari kalangan para ulama ussunnah yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dalam hal melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Sebab kalau mimpi, tidak akan ada pengingkaran keras dari kaum kufar. Kalau seandainya itu mimpi, maka tidak menyebabkan murtadnya sebagian yang sebelumnya mereka muslim, ada yang murtad sampai mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala karena mereka menganggap ini perjalanan yang mustahil. Kalau seandainya Nabi mengatakan saya bermimpi, tidak akan diingkari. Oh iya, masalah mimpi ya. Ya, boleh jadi di antara antum mimpi semalam dia tawaf di Ka'bah. Iya kan? Enggak ada yang mengingkari mimpi kok. Mimpi seorang bisa bermacam-macam. Jadi yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama ada dua ini. Namun mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa perjalanan al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan ruh dan jasad, dengan rohani beliau dan juga dengan jasad beliau. Oleh karena itu, ini peristiwa yang agung, yang mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan peristiwa ini disertai dengan tasbih, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya itu. Dan ucapan tasbih itu biasanya disebutkan untuk menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kalau seandainya itu mimpi, maka tidak ada sesuatu yang luar biasa di sana. Semua orang bisa mengaku bahwa dia bermimpi. Dan tidak bersegera kaum Quraisy untuk mendustakan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdihi, al-abdu hamba. Ketika disebut hamba, abduhu, itu mencakup dua hal, ruh dan jasad, rohani dan jasmani. Sebab kalau itu hanya perjalanan ruh, rohani, itu tidak disebut abd. Biasanya tidak disebut abd, hamba. Kapan dia disebut hamba? Ketika yang dimaksud adalah fisik jasmani seorang, demikian pula rohaninya. Nah, ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ini bukan secara rohani tapi juga secara jasmani, secara fisik. Demikian pula Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas." Dan tidaklah kami menjadikan penglihatan yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam peristiwa Isra wal Mi'raj itu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Itu diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud di dalam ayat ini, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnah linnas." Yang dimaksud ru'ya yaitu penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Apa yang dilihat oleh Nabi? Nabi melihat Masjidil Aqsa. Nabi melihat makhluk-makhluk yang ada di langit. Tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada manusia di masa itu sebagai fitnatan linnas, sebagai ujian bagi manusia, cobaan bagi mereka, percaya enggak mereka itu, beriman enggak mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Najm, "Ma zaghal basar wa ma tagha," bahwa pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah menyimpang. Apa yang beliau saksikan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu benar adanya. Beliau menyaksikannya dengan mata kepala. Dan disebut al-basar, mata kepala, menunjukkan bahwa perjalanan itu bukan hanya rohani, bukan hanya ruh, tapi juga fisik beliau, karena mata melihat, mata menyaksikan. Demikian pula disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Al-Masjidul Aqsa, beliau melakukan perjalanan dengan kendaraan apa? Buraq, dengan kendaraan buraq, kendaraan yang berwarna putih. yang memiliki kilauan, yang disebut buraq, yang memiliki kecepatan yang luar biasa. Dan disebutkan Nabi mengendarai kendaraan menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami perjalanan tersebut itu dengan fisik beliau, dengan ruh dan jasad. Oleh karena itu At-Tahawi rahimahullah, Abu Ja'far At-Tahawi, dalam akidahnya kata beliau, wal mi'raj haqqun, peristiwa mi'raj, naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas melewati langit demi langit, itu benar adanya. Wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi syakhsihi fil yaqadhati ila as-samaa', telah diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syakhsihi, beliau diperjalankan dengan fisik beliau, dengan jasmani dan ruh beliau, fil yaqawah, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi, ila sama, menuju langit, thumma ila haythu sya'allahu minal ula, kemudian beliau terus menaiki langit demi langit sesuai yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa al-Isra wal Mi'raj. Ada satu permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj itu, ketika beliau sampai ke Sidratul Muntaha dan terjadi pertemuan, terjadi dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah tabaraka wa ta'ala, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada saat itu? Apakah Rasulullah melihat Allah pada saat itu? Nah, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi melihat Allah, namun yang sahih, dan itu pendapat mayoritas para ulama as-sunnah, mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala. Nabi tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Dan yang menunjukkan hal ini beberapa riwayat, di antaranya hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, bahwa beliau pernah bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu, melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nurun aw ra'aitu nuran, aku melihat cahaya, aku melihat cahaya. Cahaya itu adalah hijab, penghalang yang menghalangi para hamba untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain disebutkan hijabuhun nur, hijab yang menghalangi antara makhluk dan Allah azza wa jal itu cahaya. Oleh karena itu ketika kaum mukminin mereka masuk ke dalam al-jannah dan Allah azza wa jal mengizinkan mereka untuk melihat Allah, hijab ini disingkap sehingga mereka menatap dan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan dari berbagai macam kenikmatan di dalam al-jannah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi mereka yang senantiasa berbuat kebaikan mendapatkan husna, yaitu surga dan tambahan. Tambahan ini diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat cahaya. Dalam riwayat yang lain, Abu Dzar bertanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah, cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya? Cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Azza wa Jal dalam peristiwa itu, melihat dengan mata kepala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, "Thalathun man takallama bi wahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allah al-firya." Ada tiga hal. Siapa yang membahas, siapa yang berbicara, siapa yang berpandangan, siapa yang mengucapkan salah satu dari tiga hal ini, maka sungguh sangat besar fitnahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad 'azama 'ala Allahi al-firya." Barang siapa yang mengklaim bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabb-nya, maka sungguh besar fitnahnya, kedustaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, "Wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama syai'an min kitabillah faqad a'zama 'ala Allah al-firya." Barang siapa yang mengklaim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari kitab Allah, ada yang disembunyikan, ada ayat yang Allah turunkan kepada Nabi, Nabi tidak menyampaikan kepada umatnya, siapa yang mengklaim demikian, maka sungguh besar kedustaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahi firya." Barang siapa yang mengklaim bahwa dia mampu memberitakan apa yang terjadi di keesokan harinya, dia mampu memastikan bahwa besok terjadi ini, terjadi itu, maka sungguh sangat besar kedustaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga hal ini, siapa yang mengklaim salah satunya, kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menetapkan dan diriwayatkan dari para sahabat Nabi, para tabi'in, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hatinya. Allahu azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan hatinya, bukan dengan mata kepala. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ra'ahu biqalbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah biqalbihi, dengan hatinya. Demikian pula dalam riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid, dari hadis Abu Dzar, kata beliau, "Ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu tabaraka wa ta'ala biqalbihi wa lam yarahu bibasarihi." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah itu dengan hatinya. Nabi tidak melihat Allah dengan penglihatannya, dengan mata kepalanya. Dan ini yang dikuatkan banyak dari kalangan para ulama. Demikian pula yang diterangkan oleh Al-Allamah Asy-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, kata beliau, "At-tahqiqu alladhi dallat 'alaihi nususus syar'i annahu sallallahu alaihi wasallam lam yarahu bi'ain ra'sih." Yang benar, yang telah diterangkan di dalam dalil-dalil syariat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. "Wa ma jaa'a 'an ba'dhi as-salaf min annahu ra'ah fal murad bihi ar-ru'yatu bil qalbi." Dan apa yang diriwayatkan dari sebagian para ulama as-salaf, bahwa Nabi melihat Allah, maksudnya penglihatan itu dengan hati beliau. Jadi bukan dengan mata kepala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah peristiwa ini diriwayatkan dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di malam hari setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, kemudian pagi harinya aku sendiri merasa takut dengan perkara ini. Ceritakan enggak? Ya. Kata Nabi, aku sudah tahu manusia pasti mendustakan apa yang aku beritakan. Jadi beliau penuh rasa khawatir, diceritakan enggak? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, yang mungkin dahulu kita mengatakan itu sesuatu yang mustahil. Iya kan? Banyak kan? Dengan perkembangan teknologi ini, luar biasa. Ya. Menghubungkan satu dunia. Bisa dibilang yang dari kutub utara dan kutub selatan bisa ngobrol. Iya kan? Yang ujung timur sampai ujung barat, kalau memang ada ujungnya, bisa ngobrol. Bahkan saling melihat. Iya. Subhanallah. Tapi yang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan peristiwa ini, dada Nabi dibelah, lalu kemudian melakukan perjalanan dengan kendaraan yang begitu cepat, buruk, sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa. Sekedar itu saja, jangan bercerita tentang perjalanan menuju langit dalam waktu semalam, manusia akan mendustakan. Maka oleh karena itu, orang-orang yang lemah iman sempat murtad mereka. Menganggap ini suatu berita yang mustahil. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk dalam keadaan sedih. Ceritakan apa anda ini? Nyampaikan apa anda? Ketika beliau sedang duduk, merenung, sedih, lewatlah musuh Allah, Abu Jahal. Abunya tolol ini, Jahal ini. Ya, Jahal ini tolol ini, bodohan. Lewatlah Abu Jahal. Lalu dia datang. Dia duduk di dekat Rasul. Begitulah mereka, karena orang-orang kafir ketika itu mereka punya kekuatan gitu. Sehingga Nabi betul-betul mereka hinakan. Duduk itu bukan mau mendengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ikut duduk. Lalu dia mengatakan seperti orang yang mengolok-olok. Hal kana min syai', ada sesuatu yang terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, ada. Apa itu? Tadi malam aku diperjalankan. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Kata Abu Jahal, terus sekarang ini kamu ada di depan kami nih. Sekarang kamu di sini. Tadi malam kamu dari Baitul Maqdis. Kendaraan apa? Iya kan? Kendaraan apa itu? Kalau sekarang, mungkin orang tidak mendustakan dia. Dari Mekah ke Baitul Maqdis paling berapa jam? Semalam, nyampe pagi, biasa. Kalau sekarang. Kalau dulu, apa kendaraannya gitu? Kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian engkau ada di hadapan kami sekarang. Kata Nabi, iya. Wah, dia dustakan, dia mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kemudian dia memanggil kaumnya. Lalu kemudian dia mengatakan, gimana kalau seandainya engkau menyampaikan apa yang kamu beritakan tadi, apa yang kamu ceritakan, sampaikan pada mereka ini, kaum ini, kaum Quraisy, apa yang kamu beritakan? Kata Nabi, iya, saya ceritakan. Akhirnya dipanggillah, ma'syar sekalian dari kabilah Bani Ka'ab bin Lu'ay, dipanggil kabilah-kabilah itu. Akhirnya satu kaum ini mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk di dekatnya. Lalu kata Abu Jahal, "Ayo beritakan kepada kaummu apa yang kamu sampaikan kepadaku tadi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadi malam aku melakukan perjalanan." Kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian hari ini kamu di depan kami. Iya. Apa yang mereka lakukan? Ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini namanya apa ini kalau tepuk tangan? Hah? Sarkas ya? Ya. Seolah memuji tapi nenyek gitu. Wah, hebat gitu kan. Tepuk tangan. Ada lagi yang meletakkan tangannya di kepala. Diletakkan di atas kepalanya. Orang Arab itu kalau melihat sesuatu, aduh, maksudnya gak masuk akal, mustahil, kok bisa, berani-beraninya orang ini berdusta dalam sangkaan mereka. Akhirnya sebagian mengatakan, bisa gak tolong kamu ceritakan gimana sih bentuknya Masjidil Aqsa, tolong sebutkan sifat-sifat yang ada di dalam Masjidil Aqsa itu. Dan di antara mereka ada yang sudah pernah ke sana. Karena orang-orang Quraisy ini kalau mereka berdagang, mereka membawa barang dari Mekah untuk dibawa ke Syam, ke Palestina, berdagang di sana. Jadi di antara yang hadir itu ada yang sudah pernah ke sana. Sehingga mereka yang membuktikan. Ya. Coba sebutkan kepada kami sifat-sifatnya Masjidil Aqsa itu. Seperti apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mulai menyebutkan sebagian dari sifat-sifatnya. Ada sebagian sifat yang ya namanya seorang datang ke sana bukan untuk memperhatikan kondisi bangunan, memperhatikan letak-letak pintu, tidak. Sehingga Nabi beliau berupaya untuk menyebutkan apa yang beliau ingat. Sehingga ada sebagian sifat itu beliau masih terkaburkan. Dan pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masjid itu pun dihadapkan kepadaku sehingga aku melihat, aku melihat Masjidul Aqsa dari tempat di mana beliau berdiri itu di sisi rumahnya Iqal atau Uqayl. Beliau menyebutkan sifat-sifat Masjidul Aqsa sambil beliau melihatnya. Ya. Gak ada video call ketika itu. Subhanallah, dalam peristiwa ini banyak hal-hal yang mungkin dulu kita ini enggak akan bisa terjadi di dunia kecuali yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembelahan dada Nabi sekarang kan bisa operasi. Iya kan? Terjadi itu, bukan sesuatu yang mustahil. Melihat sesuatu yang jauh sekarang bisa, streaming live. Hah? Antum mau lihat apa di dunia ini? Tinggal hubungi orang di sana, video call, lihat. Iya kan? Kamu ada di mana? Oh, ini saya lagi di Masjidul Aqsa. Coba lihat gimana sih Masjidul Aqsa di belakangmu itu? Ini pintunya. Subhanallah. Kita di Indonesia bisa melihat secara langsung. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah sehingga beliau ketika menceritakan kepada mereka sambil beliau melihat itu Masjidil Aqsa itu 4 dimensi mungkin itu. Ya. Luar biasa. Subhanallah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau lihat secara langsung, orang-orang yang pernah berangkat ini dari kaum Quraisy, kata mereka, amman na'tu fa wallahi laqad asaba. Adapun sifat-sifat yang dia sebutkan, betul. Betul. Tapi yang namanya iman kan. Iman tidak masuk ke dalam hati mereka, mereka tetap saja mendustakannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Aqsa, maka menjadi bahan omongan manusia ketika itu. Fartadda nasun mimman kana amanu bihi wa saddaqu. Ada sebagian orang akhirnya mereka murtad. Sebelumnya mereka mengimani, sebelumnya mereka membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murtad gara-gara cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ini kaum Quraisy mendatangi Abu Bakar Siddiq. Kata mereka, "Bagaimana? Kamu masih percaya enggak bahwa temanmu itu dia mengklaim dia tadi malam melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Apakah beliau menyampaikan itu?" Kata mereka, "Iya." Kata Abu Bakar Siddiq, "Kalau seandainya beliau benar-benar menyampaikan itu, beliau telah jujur dengan ucapannya." Kata mereka, "Kamu membenarkan dia bahwa tadi malam dia baru saja berangkat ke Baitul Maqdis, sebelum subuh dia sudah tiba di sini. Kamu benarkan?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Iya, saya benarkan, saya imani itu. Bukankah saya mengimani apa yang beliau sampaikan dari berita-berita wahyu yang datang di pagi hari, di malam hari, sampai kepada beliau? Kenapa saya tidak mengimani? Saya imani. Kalau berita yang beliau sampaikan tentang wahyu yang turun kepada beliau melalui Jibril alaihissalam di pagi hari dan di malam hari, aku benarkan, aku imani. Apalagi cuman peristiwa berangkat ke Baitul Maqdis." Nah, semenjak kejadian itulah Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan gelar As-Siddiq, karena beliau tidak ada keraguan sama sekali. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, beliau tidak ada keraguan untuk mengimani dan membenarkannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.